Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin al-Fatihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi min al-amiyyah al-mursalin wa jami'i a'immati al-mujtahidin wa sadati nashbati al-muhaqqiqin wa sunan Imam Syafi'i wa Imam Hanafi wa Muhammad wa Maliki wa jami'i awliya'i tisbil jawi wa ila hadratin ma sunna fi al-kitab sidi Syekh Abi Syuja wa Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini adim syiki wa usali mafurahim wal muntasibina ilayhim wa ila hadratin Habib Zain bin Sambit wa ila hadratin نفعنا الله بهم إلى حضرة سيدي مبهكي حسن مؤمن وكي الهام وكسيدي حسن مهج العبيد وحبيبنا أنيس وحبيبنا علوي رضي الله تعالى عنهم وحبيبنا عبد القادر السكافر نفعنا الله بهم عسنا بالدين والدنيا والآخرة وأن الله يهدينا بدادهم يحمينا بهم يدهم ويعيد علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad waghfir wa samih man kana adna. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wasluk bina Rabbi khaira madhhab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي عليه. يا ربي صلي على محمد وصلي وسهل ما قد تعوق. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاك. يا ربي صل على محمد. صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا الله يا نور يا حق يا مبين. يا الله يا فتى يا عليم يا معين. يا الله يا نور يا حق يا مبين. فتى يا عليم يا معين. يا الله يا نور يا حق يا مبين. يا الله يا فتى يا عليم يا معين. يا الله يا نور يا فتى يا عليم يا معين. يا الله يا نور يا حق يا مبين. يا الله يا فتى يا عليم يا معين. يا الله يا مبين. يا الله يا فتى يا عليم يا معين. يا الله يا نور يا حق يا مبين. يا عليم يا معين. يا الله يا نور يا حق يا مبين. يا الله يا فتى يا عليم يا معين. يا الله يا الله يا فتى يا عليم يا معين. يا الله يا نور يا حق يا مبين. يا الله يا فتى يا عليم يا معين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Wonten enjang menika alhamdulillah kita saged nglajengaken pembahasan pengaosan di dalam fan kitab menerangkan tentang fikih atau hal-hal yang berhubungan kepada ibadah. Alhamdulillah sampun dumugi pembahasan bab siam. Kita lajengaken beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh ibadah berupa puasa adalah di dalam hadis qudsi anillahi ta'ala annahu gal, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dan Imam Bukhari di dalam kitab As-Sawm, kullu hasanatin bi ashri amsalha ila 700 dhifin, setiap kebaikan, amal kebaikan satu akan mendapat balasan, bak bimakna ilsok, oleh ijol 10 balasan sampai 700 lipatan daripada balasan tersebut. Saya sering kalau menghadapi mungkin teman, konco, sing bahasane niki mic-nya sakit dibanterno. Sing bahasanipun sering seolah-olah duwe kepinginan nglakoni apik ning nunggu Gusti Allah sik sing ngapiki. Saya tak sedekah ah nek memang wis diwehi rezeki akeh. Aku tak nulung wong ah nek memang uripku diwehi turah. Nah, ngoten niku prinsip yang salah. Walaupun itu bagian dari kebaikan. Mestine lilladzina ahsanul husna. Lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Jadi nek Allah maringi dhisik, itu sebenarnya sudah diberi Allah. Kita itu sudah diapiki Gusti Allah luar biasa. Kita dikasih sehat, urip, jadi umatnya Kanjeng Nabi, itu kebaikan yang tidak ternilai. Apalagi punya iman. Lalu Allah mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita sudah disadarkan sama Allah, berbuatlah baik seperti Allah berbuat baik pada kalian. Jadi pada prinsipnya kalau orang mengatakan, aku arep apik ah nek Allah gawe apik karo aku, sudah, Allah sudah berbuat baik ring sampean. Kita yang dituntut oleh Allah, kamu itu sudah digawe apik sama Allah. Kamu harusnya yang berbuat baik setelah itu. Seperti Allah berbuat baik kepada kalian. Tapi kalau sampai kita merasa, loh yang saya maksud Allah berbuat baik ya ndak itu. Ya saya ya harusnya ya dingin kelapangan rizki, usaha saya dikasih mudah, urusan saya dikasih lancar, mbamane. Untuk meraih yang seperti itu, jangan menunggu Allah mengasih dulu. Justru kita lakukan kebaikan, Allah akan memberikan kelapangan tadi. Jadi kalau motivasi kami, ya ngapunten mawon, aku tak sedekah ah, nek wis Allah paring turah, kowe engko nek sedekah Allah aweh turah. Aku tak gawe apik ah, engko nek aku wis dingi lancar, kowe gawe apik engko kowe dingi lancar. Jadi jangan terbalik. Jadi lilladzina ahsanu alhusna, bagi siapa saja yang berbuat baik, dia akan mendapat beberapa kebaikan-kebaikan dari Allah. Jadi ojo ngono aku dhek kowe akeh, kowe nek pengen dhek akeh ya gawe sing apik saiki. Engko aku nek anu ah tak sedekah sing kenceng karo wong tuwa, engko nek wis dhuwitku wis akeh, kowe saiki kentengo karo wong tuwa, engko dhuwitmu akeh. Lah itu matematika kehidupan dan rumus kehidupan ini. Aja diwale para hadirin. Jangan kita niku dadi wong kungki-ingkien, ngerti ingkien. Wayah orang duwe nu wah por-poro ring duwe angen-angen. Tapi engko nek wayah duwe niku ya pikirane tetep hal itu dianggap masih kurang, masih kurang, masih kurang, masih kurang. Nah, kapan kita bisa berbuat baik? Nggih, dieling-eling. Jadi berbuat baiklah, maka kita akan dibaiki sama Allah. Gawe lapang, justru kita akan dijembarno kali Gusti Allah. Aja kualik. Aja nunggu lapang dulu baru berbuat baik. Illa syiam fahuwali wa'ana azizibihi. Kalau semua amal kebaikan oleh ganjaran 10 kali dari yang dijalankannya. Ada yang kalahnya 10 itu langsung. Ngoten niku kabeh wong tau ngalami ya. Mboten namung kiai-kiai sing iso cerita, kabeh iku tau ngalami ning gur memposisikan apa yang dialami itu dianggap sangka Gusti Allah podak ngono mawon. Kadang orang-orang sedekah 150.000. Engko sanalika dina niku juga menerima uang 1.500.000. Itu 10 kalinya. Tapi kadang anggapane ngoten-ngoten niku ya 150 iki wong ngilang apa merasa ngewehi sing 1.500.000 itu merasa bagian dari diri napa bagian dari dirinya ngono tho. Ora ana hubungane. Lah kalau kita nek iso ya dihubungno. Lah, ganjaran yang 10 sampai 700 lipatan itu kecuali puasa. Nek poso kang dawe Gusti Allah, aku sing bales langsung. Jadi puasa niku podo-podo ngibadah sing ganjarane niku ditentokno langsung saka Gusti Allah. Mungkin luweh sithik timbang 10. Mungkin luweh akeh timbang 700. Nah, tergantung napa? Tergantung keikhlasane. Bon. Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ati amin. Sapa wonge poso kang sak dina nok dalane Gusti Allah. Gusti Allah ndak ngedohno tiyang niku sangka jahanam dalam jangka waktu perjalanan 100 tahun adoe. Kowe nek mlaku 100 tahun iku entek oleh pirang kilo, Kang? Wis mlaku li setahun kira-kira oleh pirang kilo. Nah niku padha karo mlaku 100 tahun. Oh berarti nek ngono bisa diartikan orang itu dihindarkan dari api neraka. Tapi wong jenenge srengenge mawon, srengenge lho srengenge. Srengenge niku nembe api dunia. Iku mawon sangka kono tekan kene isih panas. Lah nek neraka, ya Allah. Aja kok wah aku wis poso sedina cukup dah. Lah. Ya durung karuan. Wa fil hadisi aydan lissaimi farhatan idza aftara fariha wa idza laqiyallaha fariha bi saumihi. Wong sing poso niku kebungahane ana loro sing khusus niki napa kebungahan pertama nalika buka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buah langsung bung ngombe. Langsung buka. Bung. Itu senengnya Masya Allah. Allahu Akbar. Macam-macam. Posoi macam-macam. Sing nomor kalih. Besok nek ketemu Gusti Allah. Kangge wong poso niku ada jalan khusus. Bertemu langsung kepada Allah subhanahu insyaallah. Wa fil hadisi kadzalik. Di dalam hadis yang lain mengatakan Rasul ndawuhake riwayate Imam Ad-Dailami. Ndawuhno ngeten, shomtus shaimi tasbihun. Menenge wong poso niku padha karo wong maca tasbih. Meneng tok niku. Tarkul kalam. Wa naumuhu ibadatun, turune ngibadah. Wa du'auhu mustajabun, dungane mustajab. Wah, wong poso niku dungane mustajab, makane hati-hati. Wa amaluhu mudha'afun, amale dilipat gandakan. Nggih. Niki hal-hal yang berhubungan kalih hukum napa niku keistimewaan puasa. Lah sekarang kita berpijak pada pengenalan hukum. Ahkamus shaumi, hukum-hukum puasa. Nggih. Hukum-hukum puasa niku dibagi-bagi kalau di dalam takriratus hadidah diterangkan nomor siji wajib, nomor loro sunnah, nomor telu makruh, nomor papat haram. Ana poso haram ki ana. Engko diterangake. Sing wajib wonten 6. Yang pertama shaumu ramadhana, poso wulan Ramadan. Wulan Ramadan kok ora poso, dosa. Sampean bu ana omah kok ana wong ora poso kok malah sampean ngei mangan, dosa melu dosa. Nah, kecuali sing ora posone bener-bener udur garwane umpamane pas nembe perprainan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, niku malah nek ora dipakani ya genten dosa niku. Ngaku anu dik, aku tau ngaji jare nek wayah poso ora oleh ngei mangan wong kok. Lah, kuwi ya terus klenger niku. Nomor loro, saumul qadha, poso qadha. Ramadan ora poso. Macam-macam urusane, apa sebab udzur, apa sebab sakarepe dhewe, maka wajib dikodoki. Poso qadha hukume wajib. Nomor telu, saumul kafarah, poso kafarah. Contohnya kafarah dihar, kafarah pembunuhan, utawa kafaroh denda sebab kumpul karo bojone nok nggon wulan Ramadan. Ana wong poso Ramadan malah kumpul sama istrinya. Lah berarti nek karo istrine wong liya ora dosa, Pak. Lah iku super dosa. Aja salah paham ya. Nah, terus pripun? Nek niku dalam keadaan poso kok nganti langsung ngumpuli bojone, maka wajib bayar kafaroh. Lah sing bayar sing sinten, Pak? Sing lanang. Sing wedok mboten, tapi ditakzir. Lho kok iso, Pak? Iki aja diomongke saru nggih. Wong wadon niku nek dikumpuli wong lanang, durung ngentek dikumpuli niku posone wis batal. Kok iso, Pak? Dikatakan jima itu manakala kapenan to hasyafah helm iku mlebu kabeh. Lah nek hasyafah perhelman itu belum masuk semua, itu durung jima namine. Lah sedangkan sebelum itu masuk semua, niku wong wadon wis batal hukume. Sebab aduh, sampean kok dadi tegang nanti aku to, Dek. Mau kok ngentak ngantuk ngono aku kok dadi ora iso. Kok Dek mau biasa ngono saiki kok langsung oh, berarti iki nek kepengin ora turu ya kudu ngono iku. Wis ngono ku. Lha iki hukum ya kudu dingerteni. Sebab nek durung masuk semua itu sudah masuk dalam kondisi mbatalke posone wong wadon. Sebab batale wong batale poso niku kan masuknya sesuatu ring bolongan. Nah, ketika belum sampai dikatakan jima itu sudah masuk, maka itu sudah batal. Lah sing wong lanang batale sebab jima itu tadi. Nah, ngoten. Dadi nek wong lanang niku durung batal sebelum helmnya tadi hilang, nah ngono mawon. Lah nek wong wadon durung ngentek semua masuk iku wis termasuk batal sehingga ora dianggap batal sebab jima nek wong wadon. Nek wong lanang batale sebab jima. Lah terus piye Pak supaya anu niku? Ya berarti aja dinglakoni. Nek nganti kedadian kaya ngono wong lanang sing nglakoni jima ngoten niku eling-eling. Tiange kedah mbayar namine kafaroh denda. Apa dendane? Merdekakno budak. Lah nek ora mampu. Gampang. Poso rong wulan berturut-turut. Lah nek ora mampu, saben dinane digenti setengah kilo. Ana zaman sahabat niku matur, ya Rasulullah kula niku malah nglampahno jima ngeten-ngeten. Ya wis, merdekakno budak. Nah, kula mboten gadah kok. Duit semono akeh niku. Ya wis poso rong wulan. Ha wong nembe poso wingi men ora kuat ya Rasulullah, masa rong wulan. Ndak wis. Niku nembe dereng rong sepulan wis ora kuat. Lha to apa meneh rong wulan. Ya wis anu lah. Bayar denda iku anu swidak wong miskin saben sak gampen sak dina niku diitung semut. Sakmut niku setengah kilo utawa 6 on lah nek cara ngarani. Wong kula mboten gadah yatra ya Rasulullah. Ya wis akhire diparingi Rasulullah. Lah ya Rasulullah ngapunten niki, sak duwesa sing paling kere niku kula ya Rasulullah. Dadi lah terus piye? Lah napa niki pikantuk kangge kula? Wis kono. Ya wis memang wong ra duwe iku hiburane ya ngene iku tok. Ya wis maklum lah. Halo. Ampun. Nggih. Ane ngono carane nek nganti ora kuat, nah supaya ora bayar kafaroh dihar walaupun kok kafaroh dihar. Kafaroh sebab jima nek Ramadan walaupun niki ya tetep dosa lho nggih. Carane ya berarti dibatalno sik. Dadi sedurunge jima niku dibatalno sik. Ya ngombe banyu sik. Nah berarti kan batale ora sebab kumpul. Mudeng napa ora? Ah, engko aja diamalno lho. Engko mudeng diamalno. Katrok iki. Ning niki khusus Ramadan nggih. Iku saking khusus yae wulan Ramadan. Nomor 4, as-shaumu fil haji wal umrah badalan anidzabah fil fidyah. Poso sing wajib yaitu poso di dalam haji atau umroh sebagai badal ganti dari kewajiban bayar dam atau fidyah berupa penyembelian kambing. Contoh niki. Ana uwong ninggalno kewajiban haji. Apa contone? Uwong ninggalke nglempar apa ora? Nglempar jumroh ning tiga-tigane. Wis nek iki kangelan, gampangane ngene mon. Wong ninggalke mabit nok Muzdalifah. Ana wong kok nganti orang lakoni nginep nok Muzdalifah niku wajib bayar fidyah utawa dam. Namine damut tartib wa takdir, gampangane ngoten. Apa niku? Damnya harus tartib. Nomor 1 nek ra iso lagi nomor 2. Nomor 1 apa? Nyembelih wedhus. Nek ra iso baru digantikan poso nok kono telung dino, sok nek tekan Indonesia pitung dino, dadi 10 dino. Nek ora kuat nglakoni bayar wedhus, dadi telung dino sing nok kono hukume wajib, nek mboten dosa. Benjing nek haji sing ati-ati, wis tah ngandel mawon, wis ngandel mawon. Khususnya bab manasik, jangan sampai kita seolah-olah wis rumangsa gampang iso. Pada prinsipnya, pengalaman kula, wis tak wajari manasik kados napa. Di sana itu butuh omong-omongan untuk penentuan sikap kita wong haji niku. khususnya jamaah-jamaah kita niku 24 jam boleh dikatakan tiap hari. Mbah ndelalah ono-ono wae jam semene ngebel, jam semene SMS, jam semene ngebel sampai wis 24 jam. Jadi apa yang sudah diyakinkan, sudah di wis cara manase wis di wah, kecuali pembimbingnya waras. Nah, sedangkan rata-rata nggih nek untu bilah min dalik lah sak niki lucu. Ana wong mangkat lagi sekali wis dadi tutor. Ngono mawon durung karuan sing dilampahno sing pertama niku nggih kebeneran. Ha wis sing ati-ati. Nomor 5, sing wajib nek teng mriki diterangke as-shaumu fil istisqa idza amarul hakim. Nalika onten salat istisqa, nggih, eling-eling salat istisqa niku kan sedurunge onten hakim, hakim di negara, khususnya di negara Islam atau negara yang disamakan seperti negara Islam, lalu perintah sama penduduknya, penduduk setempat dimohon untuk puasa. Nah, ketika dikon poso ngoten niku hukume wajib. Sing nomor 6, poso nazar. Eling-eling, poso nazar niku contone engko nek aku nikah neh wis pokoke aku nazar lah. Poso setahun. Mbah meneh iku. Poso tenan setahun berarti bojo. Lagi sedina bojone mati. Lah, untunge ya poso setahun niku mau. Lho, Pak, bojoku kan mati. Lho, kowe wis nikah apa durung? Wis. Lah, berarti ya tetep nazar nek ora ya dosa kowe. Ngono lho, makane sing nazarku sing enak-enak lho. Oleh rapak pok nazar ning poso setengah dino. Lah ora ana poso setengah dino. Aku nazar lah, engko nek aku nikah umpama iki ana wong durung nikah iki ketok wajah-wajah durung nikah kan ana to. Aku nek nikah wis pokoke poso. Lah pirang dino? Setengah hari. Ya ora ana di poso setengah dino, di. Aku saiki ngomong dal-dul iki malah ora kepenak, kok enak di ngono. Anak aku muni dul ngene ku ana cah cilik nirokno. Ya dul tak antem. Nomor 2 mandub. Poso sing hukume sunnah wa huwal aslu fihi wa yang qasimu ila thalathati aqsam. Dieling-eling nggih. Poso sunnah ana telung bagian. Eling-eling. Nomor 1, ma yutaqarraru bitaqarruri sinin. Ana poso yang dijalankan poso sunnah lho. Setahun sekali bolak-balik. Pokoknya setahun sekali. Nomor 1, poso dina Arafah. Tapi eling-eling wa yusannul shaumuhu li ghairil haji. Wa illam yashuqqa alaihi iqtida'an bihi sallallahu alaihi wasallam. Poso dino Arafah. Dino Arafah ku tanggal piro kang? Ayo. Songo Dzulhijjah. Niku kecuali wong haji. Nek sing haji sebab nderek Kanjeng Nabi. Walaupun boten berat. Niku tetap dihukumi. Boten sunnah malah makruh hukume tiang sing haji kok ngantek poso teng mriko dalam rangka poso Arafah lho. Wonge pas no Arafah kok poso niku hukume makruh. Tapi kangge kita sing boten berangkat haji waliyat taqwa alal ibadah warada fadli shaumi didawuhna teng hadis riwayat Imam Tirmidzi wa dawuhipun Kanjeng Nabi napa? Siyamu yaumi arafata inni ahtasibu indallah an yukaffira sanah allati ba'dahu wallati qablah. Gampangane poso satu hari di hari napa wau Arafah niku dadi kafarah. Oh, kafarah ki apa to? Ayo. Tebusan kanggo dosa sing sadurunge, setahun sadurunge lan setahun sause. Oh, ngono ku Kang. Di riwayat Imam Muslim nggih sami yukaffiru sanah al-madhiyah wal baqiyah sami. Nomor kali poso Tasu'a wa Asyura. Eling-eling. Poso napa? Tasu'a tanggal pinten? Songo Suro. Asyura 10 sura. Wingi pun tak terangno, bahkan niki pumpung bulan Maulid dieling-eling. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalil sol nganakno perayaan Maulid itu justru timbulnya dari pemikiran beliau mengambil pelajaran dari jatuhnya kesunahan poso dino Asyura. Wonate tak terangno, iki kok ilang meneh iki. Suara Nuhu. Tolong supados kula mboten gembur. Nah. Oke, nah ngeten kan satus kula pengiritan suara sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ora usah tak watu. Lah. Nah, niki diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Kanjeng Nabi ngendikan, napa tanglet kalih tiyang Yahudi, wong Yahudi, kowe kok poso dino iki, dino tanggal 10 iki? Anggeh ya Rasulullah. Wong dinten niki ya Muhammad, nah orang anggap Rasulullah lah. Iya, karena di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan mengeramkan Firaun. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Asale ayate kan wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyun ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Itu riwayat bahwa tanggal 10 bulannya Muharram itu Nabi Musa diselametno. Akhire Rasulullah, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kalau bab itu he wong Yahudi, kami orang-orang Islam lebih berhak untuk syukuran gara-gara hari yang bersejarah itu di mana Allah memberi rahmat kemenangan kepada Nabi Musa. Akhire didalankanlah poso tanggal 10 dino Muharram, bulan Muharram. Langit niki nek cara Ibnu Hajar Al-Asqalani berarti Kanjeng Nabi ngajak nglatih kon ngulinakno syukuran nek memperingati hari tertentu di mana Allah memberikan rahmat. Allah memberikan rahmat, Allah memberikan nikmat, Allah memberikan anugerah. Pertanyaane, apakah ada hari di muka bumi ini yang melebihi anugerah yang diberikan Allah? Melebihi hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, gedhe ndi anugrahe? Gedhe dina kelahirane Kanjeng Nabi. Berarti ya awake dhewe ya dicontoni. Kalau Nabi Musa saja Kanjeng Nabi mengatakan, "Nahnu ahaq," kami lebih berhak. Apa meneh untuk hal rahmat, nikmat, anugerah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat hubungan erat terhadap kita sekalian umatnya. Akhire Ibnu Hajar mengatakan laqad mannallahu nak gone Quran iki laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sewaktu ana rasul diutus kados Kanjeng Nabi diutus no umate, di waktu itulah anugerah Allah terbesar diberikan kepada umat tersebut. Lah berarti awake dhewe kados ngoten niku Kang para hadirin wal hadirat rahimakumullah, berarti kondisi kita nganakno maulidan dalam rangka napa? Syukuran terhadap anugerahe Gusti Allah. Lupa itu kan setahun pisan. Kenapa kita mengadakannya bukan hanya setahun pisan, tidak hanya tanggal 12 Maulid? Jawabannya gampang. Nabi Kanjeng Nabi dawuh, "Shallu 'alayya yaumal jum'ati fa innahu yaumun khuliqa fihi Adam." Kowe nek malam Jumat, dina Jumat, selawat ya Kanjeng Nabi ngendikan nonton. Sebabe napa? Di hari itu Nabi Adam dijadikan. Jadi untuk hari ulang tahunnya Nabi Adam, setiap dina Jumat Kanjeng Nabi kon memperingati lho. Tiap malam Jumat selawatan sebab di hari itu ulang tahunnya Nabi Adam. Nah, lalu hubungane? Lah terus nek hari ulang tahunnya Rasulullah dina Senin? Lalu Rasulullah sendiri juga tiap Senin poso hanya untuk syukuran sebab hari itu hari kelahiran beliau. Bagaimana kita? Loh, itu kan oke lah saya terima Pak. Itu berarti dalil, berarti nganakno mauludan mingguan. Setiap malam Senin. Loh, kenapa kita mengadakannya tidak hanya malam Senin, tidak hanya malam tanggal 12 Maulud, tapi malam, oke nek malam Jumat wis lah. Oke, termasuk kegolong maca selawat. Lah nek malam Setu, nek malam Minggu. Jawabane perintahe Gusti Allah melih benten. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dawe Allah nek kowe oleh fadhal kaanugrahan. Rupane apa? Ilmu. Nek cara Ibnu Abbas utawa oleh rahmat maka falyafrahu ketokno bungahmu. Kowe nek saben wektu kowe oleh rahmat ketokno bungahmu. Lah apakah rahmat berupa Rasul diutus lalu menjadikan kita sekalian jadi umatnya itu pernah terhenti? Tidak pernah. Berarti kon gawe ngetokno bunga atas rahmat berupa Rasul yang pernah diutus untuk sampai kapanpun awake dhewe teng akhirat besok detik-detik kapanpun patut kita mensyukurinya. Karena itu bentuk daripada rahmat ilahiyah berupa labet songko dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes niku ngandel ngono ora ya ora fadian. Dadi paham nggih? Dadi wis pokoke maulud dan sak kendirmu. Wal dalil mauludan nyembelih wedhus jelas. Imam Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti niku mbahasakno menurut beliau mauludan itu justru syukurane Kanjeng Nabi sing nyontokno. Diriwayatkan di dalam apa hadis Imam Al-Baihaqi dawuhke dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Kanjeng Nabi niku melakukan akekoh setelah beliau jadi rasul. Wah, lalu ini dideteksi oleh para perawi-perawi hadis, ahli-ahli hadis, muhaddisin. Oh iki ora akekoh iki. Nek Kanjeng Nabi wis tau diakekohi tanggal ke-7 dari kelahiran beliau, sing akekohi simbah beliau. Lah iki kok disembelihno wedhus, bahkan beliau sendiri sing nyembelih. Iki ora akekoh, iki syukurat. Berarti Kanjeng Nabi piyambak nganakno syukuran. Kangge pribadi ini pun dengan cara nyembelih mendo lawak dhewe umate yo melu-melu makane nek acara maulud dan nyembelih mendo paham walaupun yo siji tekene Habib Lutfi niku kumpulane mendo itu bisa sampai 400 ngoten. Lah terus tekane kon di Pak pun jaluk-jaluk mboten. Lah tapi nek ana murid-muride sing do duwe terus pengen bantu urusane beda. Nek engko ana wong aku iki dianu lho panitia nggone Habib iki, nggone Habib iki, iku kula-kula kok yakin ora mungkin lah. Andai kan ada niku paling ya orang-orang khusus yang memang mendapatkan izin. Itu pun ya untuk urusan bab supaya murid-murid sing pengen khidmah niku ana dalane ngono mawon. Hati-hati niku. Nah, ini Habib Anis pinter natus niku. Masyaallah. Lah awak dhewe iki padha-padha tau urip. Lah. Di. Aku kadang ya mikir, lho Pak penting ndi to Pak nganakno mau nyembelih kanggo mendo, kanggo maulud, kanggo nek wayah korban. Nek dipikir nggih. Padha pentinge. Nek diangen-angen. Kira-kira nek kula milih tuku mendo kanggo mauludan. Kok iso? Iya, gampang. Nek kowe kanggo nyembelih kanggo korban, tujuanmu apa to? Supaya besok nek nguwot aku iso numpak karo tung apa sing tak sembelih kan ngono to. Lah nek awake dhewe syukuran karo dina lahire Kanjeng Nabi terus Kanjeng Nabi bungah sebab awak dhewe. Lah sing geret nek uwet iku ora wedhus. Langsung Rasulullah ayo mletik munggah mrene ngono wae nek ndi ya ayo. Mbok iku mengurutmu wae ora patekan kowe setuju ya kena ora ya kena. Wal hadi asyara min Muharram wa sittat min Syawal. Tanggal 11 Muharram nggih termasuk Muharram keliru. Wal hadi asyara min Muharram wulan Muharram tanggal 11 lalu sitin min Syawal tanggal 6 dari wulan Syawal niku nggih termasuk. Di sini dikatakan wal afdhal kaunuhu muwaliatan li Ramadan. Luweh utama nek tanggal 6 hari kok alah. Wal hadi asyara min Muharram 11 hari dari bulan Muharram dan 6 hari hati-hati ngapuntene lho sing ngapuntene kadang nerangno ki yo wel kedul ngene iki tanggal 6 hari dari bulan Syawal ning nek saged mutawaliyah li Ramadan nek saged nyambung kalau wulan Ramadan dadi wulan Ramadan tanggal 30 tanggal 1 Syawal ora oleh poso tanggal 2 langsung poso 6 dino ngoten niku keistimewaane. Oke. Didawuhake dening Rasulullah teng riwayat Muslim, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahri. Sapa wonge poso Ramadan lalu diteruske 6 hari di bulan Syawal kaya poso setahun. Ngaten niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Wal ashhuril haurum. Bulan-bulan dikatakan bulan-bulan haram yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Sa'ad, napa diantaranipun nggih. Apa mu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Didawuhno nang setunggal hadis riwayat Imam Muslim, afdhalus syiyam ba'da Ramadan Syahrullahil Haram. Utama-utamane poso nak bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Haram, bulan-bulan Allah yang haram yang dimaksud Asyhurul Hurum apa namaku wau? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram karo Rajab. Eling-eling, makane nak bulan Muharram, bulan Suro, biasane tiang-tiang niku do tirakatan, poso ngene, poso ngene. Nah niku diantarane nggih dalan napa sing dilambahno Kanjeng. Woi, Kanjeng Nabi ngono nambahi Nabi wae Kang Ilang. Ngono ku ambek nambahi selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah utange ndang cepet lunas. Nah iku eling-eling. Ya minimum muga-muga bose nglunasno. Nah iku sing banter wa afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul laili. Utama-utamane salat setelah pos salat wajib adalah salat malam. Wah ya Allah. Wong salat malam iku tanda bukti nek ora ana kemunafikan nang jero atine. Sebab ora pati-pati ana wong berduaan dengan Tuhannya kecuali karena hatinya saking meyakini kepada Allah. Makane ana wong ku sakniki masyaallah, ana wong qobliyah ba'diyah iku ora gelem nglakoni nek ora ana masjid sebab ketok wong. Nering masjid tu ngarep ora sholat ora salat qobliyah niku insin wengsi jane pun ora pas qobliyah ba'diyah iku jane ya dilakoni nang omah sebab kanggo nutup orang nglakoni sing ngetok-ngetokno ngoten niku lah poso lah nek poso salat malam itu masyaallah qalilan minal laili ma yahjaun sithik turune wong-wong sing ahli ibadah tur lucu nggih wong niku nek bengi ibadah masya turune kurang ngono ku. Esok niku sedinane itu dia akan menjadi pribadi yang sangat kuat menghadapi kehidupan. Ku titenono, wis ta. Titenono. Apa meneh? Lho, Pak, aku tahu kok pas mumet kok. Lah, lagi mumet kowe nglakoni. Benteng iku ya dibangun sebelum terjadinya musuh. Musuh teko bangun benteng. Londong bedil aku yang ngangkati watu. Aku wale ya. Lah terus piye jalane? Ya kowe siap bentenge sik. Pribadi Rasulullah niku nek dalu sithik sarene. Tapi nek rino, wajah yang terbaik, wajah yang tersembringah, wajah yang terindah, pribadi yang tercantik, pribadi yang terindah, dan itu dimiliki oleh para orang-orang soleh yang hatinya niku nek bengi digengi bataring Gusti Allah. Awak dhewe iki mangane komplit, turune 8 jam. Ning uripe kaya urip-uripan. Ya Gusti. Kanggo njogo pribadine dhewe ora genah. Melindungi keluargane ya durung karuan iso. Masalahe tumpuk-tumpukan. Halah-halah. Makane aja maido kejaba ring awakmu, nggih, dieling-eling. Kanjeng Nabi ki wis ora usah diomongno meneh iki. Tapi ya kudu ditiru kan ngoten. Terus wal asyril awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah wa ghairi dzalik, dan banyak sekali di antaranya puasa-puasa yang dijalankan bentahun sekali. Nomor loro, mayutakorroru bitakorruri syuhur, ono poso sunnah sing didalano benwulan sekali. Nomor siji, ayyamil bidh, eling-eling, dino-dino yang namanya bidh, malam-malam atau hari-hari yang namanya hari-hari putih. Sebabnya nopo kok iso dianggap hari putih? Apa nek kono iku hari perpanuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Mboten. Libaya wilayaliha biktimalil qamar fiha. Malam bulan purnama. Nah, sebabe malam-malamnya iku ketok kinclong, ketok padang sebab sempurnane rembulan. Lagune perumahan sosial bagi surat Indonesia niku. Indahnya malam bulan purnama. Lah Kanjeng Nabi niku wajahe kaya bulan purnama ngoten niku. Bayangke. Nah, niku pas dina-dina ngoten niku lho, niku tanggal pinten Pak? Eling-eling. Rembulan niku 13, 14, 15. Niku nek poso oleh kesunahan. Paham? Nah. Selajengipun niku saben bulan lho, wal ayyamis sud, hari-hari peteng. Termasuk hari-hari peteng niku ya ana kesunahan. Sebab apa? Lisawadilayaliha. Bengine ora ketok wulan, rembulan blas. Kenapa itu dihukumi sunnah? Tazwidus syahr bil ibadah. Sebab niate hikmahe wa hikmatu shaumiyah, hikmah poso nok wulan nok dina-dina peteng adalah nambahi gampangane ngoten. Ngibadah di tiap-tiap bulannya, wa talaban likashwi sawadil qalbi, lan tujuane poso nok dina-dina peteng adalah luru supaya niat sapa sing nglakoni poso niku muga-muga kebukae ati sangka petenge ati. Lah petenge ati sebab maksiat marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tanggal pinten Pak? Eling-eling. 28, 29, 30. Niku dina perpetengan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah sing terakhir, mayutaqarraru bitaqarruril asabi', ana poso sing di bulan baleni saben minggu sekali. Napa niku Pak? Dina Senin, dina Kamis. Wah niki guru-guru kula riyen kuwatah. Sing do nglampahno dina Senin Kamis niki biasane cocok digampangno uripe. Wa sunnatun siyaumi yaumi Arafah illa liman fil haji haisu adhafa wa sitti syawalin wa bil wilai awla wa tasu'a wa asyura'i wa sawmul isnaini kadal khamisuma. Saya terus ibu. Lah terus Pak, Poso sing paling utama niku poso napa to Pak? Wa afdhalu siyamin nafli shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Poso sunah sing paling apik yaiku poso sedina ora poso sedina. Aja kaya kula sampean. Ora poso sedina, mbukak sedina. Dadi yo lha iki dina iki sampean ora poso. Ora poso sedina. Lah iki sesuk kok ora poso neh. Mbuka sedina. Nah, dadi ya. Ngono kuwi istiqomah ngoten ya. Wa huwa shaumu Sayyidina Dawud alaihi salam itu adalah poso Dawud. Paham? Poso Dawud sing nomor 3 mangke ana hukum makruh, ada hukum haram. Niki pun mongsone sampun telas mugi-mugi wonten manfaat lan barokah. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil halki kulli huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawli min al ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa bali maqasidana wa filana mamadu ya wasi'al karami muhammadun sayyidul kaunaini wa sakalini wal fari bani min urbin wa min ajami nabiyunal amirun naib fala ahadun abarrafi kauni la minhu wa la na'am taqabbalallah minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.